Go eling-eling. Wong akeh kang padha iman. Iza qila lakum tekalane diucapake lakum marang sira kabeh. Tafassahu gawe kejembaran sira kabeh. Gawe kejembaran iku sing dimaksud nyuwun sewu kula terima sing mriko kedhik napa. Kula tak melak linggih kita tafassahu. Fil majalisi ing dalam pira-pira majelis. Sing dimaksud majelis dikir majelis pemucalan kanjeng Nabi kula terima cengkrika. Nek ana sedulur nyuwun tempat saantare kapsahu mongko gawe jembar sira jambar ngalah sithik wis kene-kene nek kowe gelem ngono yapsahillahu mongko gawe jembar sapa Allah laku marang sira kabeh besok nok swarga panggonamu diambake iku nek jaluk tempat. Nek jaluk ngadek, nek nuju ana abad-abad sholat. Iku kadang-kadang ana sing selingge, ana sing wis ngadek. Iku nek nuju diwai apa-apa. Wa iza qilan syuzu. Iki perlu dicatat malah kira asapan. Sine kangen wajah kali. Saget diwaca kasrah. In syizu. Saget diwaca doma. Wa iza kilan syuzu. Kula wangsuli malek kira asapan. Wonten sing maca sine kasrah. Wonten sing maca sine doma. Wa iza qilan syuzu. Mangke nek sing kira asabat tulisane tengene jalaran kasra boten usah diowahi. Sing tulisane doma boten usah diowahi. Cuma nek kasroh kasroh karo pisan. Nek domah-domah kale pindah. Wa iza qilan syuzu pan syuzu. Wa iza qilan syizu pan syizu. Wa iza qilan nalikane diaturake pun syuzu. Kulaturi jumeneng panjenengan. Arab sholat atau waliyane apa ninggalake tempat monggo sampe ngajak iki nek nang nggon resayan iku iku aturan nek rampung biasane maca selawat nek resayan wis rampung kabeh ditutup. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Umate kabeh. Iku wa iza qilan syuzu fan syuzu. Nek jaturi kan ngadet. Nek jaturi ya orang kono. Moko ngadet-ngadet. Ngadet. Ono aturane. Lain moco. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ngo ngadet kape. Nek kondangan. Sampun rampung.

jus rolikur. Nek nuju diaturi wis anggar mantek kebuyaran pansuzu. Moga buyara sira. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa. Ngangkat sapa Allahu Allah alladhina amanu e wong akeh kang padha iman minkum saking sira kabeh. Wong-wong sing gak iman nek gelem cara aturan kon ngadek-ngadek. Kon napa nyisih saantawis nyisih niku Gusti Allah badhe ngangkat derajate wong-wong sing mukmin. Waladina utul ilma lan wong akeh kang keparingan sapa ladina ing ilmu darajatin ing pirang-pirang tingkatan nok swarga. Jadi nanti masalah bab tersayang niku lho. Niku supaya kita ramah, lunak, ngomong kanca. Langkung-langkung, ini kalau tak terangkan ini sebab bersayang. Nek ono tiang sepuh, wis tua, tekane keri. Niku carane sing nom-nom supaya ngeluruhake panggonan. Singgon ono sendenan-sendenan niku diganggu wong tua-tua, jo kanggo sing bocah-bocah. Nggo wong tuane ku kesel. Amre makna ngono iku ana dalile wa iza kilan suju kan suju. Sing nam kan ngale sampean sing bernano. Nang kono ben diwani waktu niku ana carane wa iza kilan suju kan suju. Ana dalile nang Quran sing kula ngomong nerangake kepercayaan ono dalile nak Quran. Kanjeng Nabi piyambak niku nek nuju kondangan sing sepuh-sepuh niku cuk teko keri wong pancen rampae kurang ngerikat. Niku dipernana digolekna sing ana sendenan-sendenan kan. Nak nuju ditakoni karo kancane sampean kok kari Allah agar ada Muhammad aku nggolek di pernah no. Niku sing sahabat tua-tua ngoten niku. Mbah agar ana Muhammad di dalam pernah Muhammad kepinter nek ndang niku. Temenan Kanjeng Nabi pernah bernano linggay. Mbah bener sayan niku. Mbah bener sayan. Hanya tadi ki sampean teragak-agak nek nuju ana wong sepuh tekane keri, digolek nanggon. Golek nanggon ngono iku ana ganjarane. Dalile wa iza kilan syuju, kan syuju. Ana wa iza kilalakum kapasahu, kapasahu. Wallahu ta'ala ya Allah bima ta'maluna kelawan barang kang kudu nglakoni sira kabeh ing mahabirun kuwas kudus. Lampahmu sing apik-apik. Ana catetane besok. Terus ayat candhakipun iki nerangake. Nalika Kanjeng Nabi melepet Madinah, saking Mekah, pindah ke Madinah. Niku diroyok sahabat Ansor. Nalika melepet niku diroyok. Wabeh kepengen Kanjeng Nabi istirahat teng daleme. Wabeh. Nganti ontone Kanjeng Nabi niku digendeng-gendeng. Kanjeng Nabi ngendika, wes otaku jarno. Engko ben sak mandeke onto, aku bakal nginep kono. Lha niku ontone Kanjeng Nabi sepinter. Mubeng. Ya, mubeng rengene sahabat-sahabat. Sahabat sing Pemain mati jalannya untuk dungu, ya Allah Gusti. Muka-muka kanjeng Nabi. Untuknya memang dengeriku. Sebul untuknya citer. Ya Allah, ngorak film mandi-mandi. Langgar pemain mati jalanan untuk dungu. Akhirnya, mandi nanggone sahabat Ayyub al-Ansari. Kepalanya sahabat Ansar. Ada tenggeriku. Nah, omae wong Arab-Arab itu modele sungsun. Ana sing sungsun telu, ana sing sungsun pitu. Lah iku Kanjeng Nabi dideke teng dhuwur. Lah sahabat Ansar. Saking senenge Kanjeng Nabi niku mertamu wae. Mertamu. Apa takon masalah siji bertamu wong kan Nabi. Kalau Kanjeng Nabi sekesok gak iso ngadet. Pijere selaman tamu-tamu niku. Burung mati tamu niku ya abet lho. Wong kula piambak nganti kelaran kok. Niku. Niku Gusti Allah sahake karo Kanjeng Nabi. Nah. Selaman itu mulai bar subuh, nanti tak duhur, nanti selaman, takon. Jadi Nabi Beijing teng suwarko niku untuk gembel si Nabi. Eh, anaknya si Nabi ini. Mereka takon, dia matur nuwun, mulai. Terus anaknya ngadu ini, takon-takon. Nanti kanya Nabi kesel. Terus ayat Quran temurun. Saiki nek ape matur jenapi ngatur apa-apa kudu sedekah dikek, merah sedekah ora oleh kepethuk. Terus sahabat coba dekeku mandeng ora sedekah, ora sedekah nang wong iku Quran. Mangke ayate kula waca tapi keterangane dikek. Dadi coba di sedekah. Karang jorak gelemara malah kesempatan digunakake karo Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kabeh dumoro malah Sayyidina Ali gadah harta sak dinar. Sak dinar iku bukan emas. Dijalake dirham 10 kanggo sowaning Kanjeng Nabi shopping 10 sowan. Niku Sayyidina Ali. Lihat-lihatnya dianggap masjid-masjid itu. Sedekah mau mendekandar. Tanya nano, selaman, nak sing selaman siji, ya rapapa. Nak tamu ini petang atas, nung selaman kabeh, pandan-pandan kesel. Kesel. Ini kita Quran ke ono, boleh sedapatkan. Ya ayuhal ladzina amanu. Ya ayyuhallazina amanu eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapalazina iza najaitum tekalane arep berbisik tegese matur-matur iza najaitum tekalane arep berbisik arep matur-matur sira Ar-Rasulah ingkan jenabi. Gue nak apa kepetuk jenabi, apa matur-matur. Kapat timu. Bangkan jipe ake sirotake. Kaina yatai nasu aku. Eksalem sak turungi matur-matur. Sotakotan ing sedekah. Saiki orang-orang kaya ingin aneh. Quran yang anum. Harap matur-matur kudu sedekah dikek. Merak sedekah dikek. Orang bareng matur-matur. Naliko ayat niki medun. Para sahabat rada lerep. Orang lajeng unjel-unjelah matur boten. Jadi caranya Gusti Allah mernahno. Para sahabat aja ngoyok jeng Nabi. Sa'ake kanjeng Nabi. Nah, jibat. Tepetuk. Tepetuk ngomong. Nah, naliko ayat niki medun.